والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باعث إلى مشقة قال الشارح رحمه الله تعالى هذا من عجائب قدرته أنه يميت الخلق ويفنيهم حتى يتلاشوا ويصيروا ترابا ورفاتا حتى يقول الجاهل لا يمكن أن يعودوا ولكن الله عز وجل يبعثهم من جديد ويعيد خلقهم من جديد وليس عليه بذلك مشقة اسم ليس مؤخر مشقة كما قال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فالمشركون أنكروا البعث استبعادا منهم كما ذكر الله ذلك عنهم قال من يحيي العظام وهي رميم قال سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ليس لها وجود أصلا فأوجدها من العدم سبحانه وتعالى فالذي خلقها من العدم أليس بقادر على إعادتها من باب أولى هذا في نظر العقول وإلا فإن الله سبحانه لا يقاس بخلقه إنما ذلك لضرب المثل وله المثل الأعلى فهذا رد على هذا الجاحد قال تعالى ونسي خلقه نسي أنه في الأول كان لا شيء ولا وجود له حتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نسي أن الله أوجده من عدم طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى بائسٌ بلا مشقة الله yang بائس yang membangkitkan makhluk yang telah mati dibangkitkan kembali oleh Allah bila masyaqqatin tanpa ada kesulitan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Hada kata Syekh Shalal Fauzan min ajaibi qudratih. Ini diantara luar biasaan qudrah, kemahakuasaan Allah. Annahu yumitul khalqa, wa Allah mematikan makhluk, wa yufnihim dan memfanakan mereka, membinasakan mereka, hatta yatarasyau, hingga mereka makhluk-makhluk itu ya hancur, wa yasiru turaban wa rufatan, menjadi turab, debu, ya baik, dan rufatan remuk hancur, hatta yaqula al-jahilu, sampai-sampai orang yang bodoh akan mengatakan la yumkinu, enggak mungkin ayaudu, ya enggak mungkin makhluk yang tadi udah jadi debu, udah hancur sama tanah bisa kembali balik lagi, walakinallaha azza wa jalla yab'atsuhum min jadidin, namun Allah menciptakan mereka, ini kata orang jahil, Allah akan menciptakan mereka dari yang baru lagi, karena yang kemarin udah hancur, ya. Taib, walaysa alihi fidzalika masyaqqatun, ya. Padahal itu enggak ada masyaqqah, enggak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk balikin lagi. Ya, kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah aku menciptakan kalian dan membangkitkan kalian dari kubur melainkan itu seperti ya nafsi wahidah, seperti menciptakan membangkitkan satu jiwa aja. gampang bagi Allah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalq. Dialah Allah yang menciptakan manusia makhluk dari permulaan, summa yu'iduh, kemudian dia mengembalikan, ia menghidupkan kembali. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Ya, dan bagi Allah lah masal sifat yang tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha hakim. Hakim ini ada dua makna. Bisa bermakna ya, yang Maha hakim, yang Maha memutuskan, bisa bermakna hikmah, Maha bijaksana. Fal musyrikun, maka kaum musyrikun, angkaru al-ba'sa, mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya, istibadan, kenapa? Karena mereka menganggap, wah, itu jauh, gak mungkin, jauh dari akal sehat. Ya, kama zakarallahu dzalika anhum, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan hal ini tentang mereka. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ia mengatakan si musyrik ini. Ya, qala may yuhyil 'idham, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ruruh? Ya. Dan Allah jawab sendiri. Ya. Qala subhanahu. Qul, katakanlah, yuhyihi allazi ansha'aha awwal marrah. Katakanlah ia akan dihidupkan oleh zat yang ansha'aha, yang menciptakannya awwal marrah, pada hari kali pertama. Maka mengingkari hari kebangkitan kekufuran, dan dia bagian dari mengingkari hari kiamat. Jadi mengingkari hari kiamat itu ada perkara yang usul, ada yang furu. Ya. Kalau mengingkari hari dibangkit, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari dibangkitkan, mengingkari dibalas, ya, mengingkari surga neraka, maka kufur. Namun kalau mengingkari apakah nanti manusia masuk telaga haut apa enggak, kalau orang enggak tahu, ya, nenek antum mungkin enggak tahu haut Nabi, telaga Nabi, ya, mizannya itu apa, daun timbangan apa yang hakiki atau majazi, enggak ngerti, itu enggak masalah. Dijelaskan di Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Usul Salasah. Jadi kalau enggak tahu, ya, nanti kita masuk ke telaga Nabi atau enggak, itu enggak masalah. Tapi kalau udah dikasih tahu, nolak. Nah, ini lain lagi. Tapi yang mesti tahu setiap orang, bahwasanya ada hari kiamat, ada hari berbangkit, akan dihisab, dibalas dengan surga atau neraka. Paham gak sih? Ya. Kakek antum mungkin enggak ngerti. Ya. Ada haud. Tahu haud? Telaga Nabi. Kita aja mungkin gak ngerti, kecuali pas ngaji, ya. Maka kalau gak tahu itu gak masalah. Karena pokoknya bukan itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nanti di Syarah Usul Salasah Syekh Shalih Al-Syekh akan menjelaskan itu. Rabu depan insya Allah kita khataman Qaidul Arba, ya. Ya, Qaidul Arba Syekh Shalih Al-Syekh, lanjut ke Syarah Usul Salasah, syarah beliau juga, insya Allah. Mana lagi tadi? Ya, awal marrah, itu yang pertama kali. Allah yang akan menghidupkan, ya, dia akan dihidupkan tulang belulang tadi oleh zat yang menciptakan yang pertama kali. Laisa lahu wujudun aslan. Ya. Itu yang pertama kali ketika manusia waktu itu enggak ada sama sekali. Fa aujadaha minal adami subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menciptakannya, mengadakannya. Ya, minal adam. Setelah sebelumnya manusia itu dari ketiadaan, falladzi khalaqaha minal adam alaysa biqadirin ala i'adatiha min babi aula. Maka bukankah, ya, zat yang qadir, ya, falladzi khalaqaha minal adam, maka Allah zat yang menciptakan makhluk dari ketiadaan, bukankah dia juga yang maha mampu untuk i'adatiha, untuk mengulanginya lagi, min babi aula, tentu lebih mampu lagi, kan. Ya, lebih mampu lagi. Taib. Hadafi nadharil uqul, ini kalau ditinjau dari akal. Ya. Wa illa, nah, kalau kita tidak mau meninjau dari akal, fa innallaha subhanahu la yuqasu bi khalqi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dianalogikan dengan makhluknya. Ya, inna madzalika lidarbil masal. Nah, ini semua Allah berikan perumpamaan ini, ya. Ya qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha allazi ansha'a awwala marrah, gitu kan? Atau ayat-ayat yang tadi wa huwa allazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaih. Ya, itu cuman lidarbil masal, untuk memberikan perumpamaan aja. Ya. Walahul masalu ala. Namun bagi Allah masal, ya, sifat yang maha tinggi. Allah enggak boleh diperumpamakan dengan makhluk. Fa hadha raddun ala hadzal jahid. Maka ini adalah sanggahan, ya, bagi si penentang ini. Si penentang yang mana? Yang mengatakan bahwasanya onda. Oh, bahwasanya makhluk nanti di hari kiamat itu diciptakan dari yang baru, yang udah tulang belulang, tulang rusuk, yang sisa tulang rusuk doang, ya udah gitu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini Allah sanggah ini. Ya. Kemudian ya, mana lagi tadi? Qala ta'ala wa nasiya khalqah. Ya, dan dia lupa akan kejadiannya. Si manusia ini lupa akan kejadiannya. Nasiyannahu fil awal kana la syai'a. Syai'a tadi isim la na. Ya, la nafiyan lil jinsi. Ya, Fakhruddin, bukan la syai'un. Tadi itu baca syai'an, Ustaz. Syai'an. Syai'an. Syai'a. Oh. Ya. Baik. Maka faha apa nanti? Kana la syai'a wala wujudalah. Dia lupa bahwa dia dulu enggak ada. Bukan sesuatu apapun, enggak ada wujudnya. Hal ta'ala al-insan hinun min ad-dahri. Bukankah telah datang pada manusia hinun, ya, suatu masa, ya, suatu ketika min ad-dahr, suatu masa. Lam yakun syai'an madhkura, ketika manusia itu enggak pernah disebut-sebut, dulu enggak ada sama sekali. Ya, bahkan sebelum zaman azali, ketika Allah sudah ciptakan malaikat, makhluk-makhluk, ya, manusia itu enggak Allah sebut-sebut. Ya, manusia itu enggak Allah sebut-sebut. Tabarakallahu fikum. Namun Allah telah mentakdirkan, menginginkan akan adanya penciptaan manusia. Nasiyana Allah aujadahu min adam, dia lupa bahwa Allah menciptakannya, mengadakannya dari, ya, ketiadaan. Ya, bahwa yajma' ini. Fadhal, muslih. Irfa' sawta hatta yasma' al-akhirun. Thumma qala syarih rahimahullahu ta'ala yajma'u hadhihi al-anzama al-mutafarriqata wal-luhuma al-mutafarriqata wat-turaba alladhi tahallalah wal-luhuma al-mumazzaqata wat-turaba alladhi tahallala, benar. Alladhi tahallala wa hadhi syu'uru al-mutaba'. Syu'ura. Hadhi syu'ura al-mutaba'. Sirah. Mutaba'tirata yu'iduha kama kanat. Wa min ayatihi al-taquma as-sama'u wal-ardu bi-amrih. Thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa hiya nafakhatul ba'di fal-ula nafkhah bukan nafkhah tiupan nafkhah nafkhatul sa'ki wal mauti wasthaniyatu nafkhatul ba'ti wa nufikha bis-suri fa idza hum min al-ajdati ay al-quburi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun Wallahu qadirun ala kulli syai'in wa hadha raddun ala al-kuffari alladhi yu'jizuna alladhina yu'jizuna Allaha an ihya'il mauti wa i'adatihim kama kanu. Qala ta'ala ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubiyu fiduri. Hadihi kudratullahi wa iradatuhu wa masyiatuhu. La yu'jizuhu syai'un. Lakin ba'dul makhlutina yakisu waha bikhalkihi fayastab'idu al-ba'tha. Li'annahu fi nazrihi fi nazarihi. Li'annahu fi nazarihi mustahilun wala yanduru ila kudratillahi walam yaqdur Allahu haqqan walam yaqdurillaha walam yaqdurillaha haqqu qadrihi haqqu qadri wa hadha minal jahli billahi azza wa jalla. Nah. Hey, dari mana tadi musrih? Bahwa maka Allah dialah yang yajma' yang mengumpulkan hadhil idhama al-mutafarriqata yang mengumpulkan menghimpun kembali tulang belulang yang sudah terpisah-pisah itu. Ya berserakan. Waluhuma al-mumazzaqah. Dan Allah yang telah Allah lah yang mengumpulkan daging-daging yang mumazzaqah yang sudah robek. Apa kalau daging kok robek apa namanya? Yang udah acak-acakan. Ya. Waturaba. Ya, tanah. Tanah yang alladzi tahallala. Tanah yang telah ya. Apa itu? Yang telah ditempati. Ya. Wa hadhihi syu'ura al-mu'al ya, mutba'sirah. Ya. Al-mutaba'sirah. Dan juga syu'ur, Allah yang mengumpulkan syu'ur. Syu'ur itu apa ya? Perasaan ya. Perasaan. Ya, qalbu begitu. Ya, yang sudah mutabak siroh yang sudah berceceran berantakan yu'iduha kama kanat ya. Allah kembalikan seperti sedia kala ya. Wah, kan kalbu itu di kuburan ada yang seneng ya, ada yang susah gitu. Nah, yang seneng ya yang bisa jawab pertanyaan kubur, yang susah ya yang nggak bisa ya. Wa min ayatihi an yakuma an taquma as-sama'u wal ardhu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah berdirinya langit dan bumi dengan perintah Allah, summa idza da'akum da'watan minal ardh idza antum takhrujun. Kemudian apabila Dia Allah memanggil kalian ya, sekali panggilan dari bumi, seketika itu juga kalian keluar dari kuburan. Keluar kalian dari kuburan. Wa nufikha fis-sur. Dan ditiupkan sangkakala fasaiqa, maka pingsanlah. Pingsan sini maknanya mati ya. Ya. Man fis samawati wa man fil ard. Ya, segala apa yang ada di langit dan di bumi illa man syaa Allah, kecuali siapa saja yang Allah kehendaki untuk tidak ikut mati. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya. Maka tiba-tiba mereka berdiri. Berdiri semua menunggu keputusan Allah. Wahia mana tadi? Wahia nafqatul ba'si. Itulah ya tiupan hari kebangkitan. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah tiupan sangkakala itu 2 atau 3. Ya, namun yang masyhur yang terkenal di kitab-kitab tafsir bahwasanya tiupan itu salasun ada 3. Ya, nafkhatul faza', tiupan sangkakala yang bikin kaget semua, mati semua. Ya, kemudian nafkhatus sa'aq, tiupan yang bikin pingsan semua. Dan yang ketiga nafkhatul qiyam, tiupan yang semua berdiri semua. Ya, menghadap semua lillahi rabbil alamin. Ya, ini yang banyak diambil oleh para ulama tafsir. Semisal ya Imamul Mufassirin Abu Ja'far At-Tabari, kemudian disadur oleh Ibnu Katsir, Abu Fida, ya, dan Al-Qurtubi, ya. Al-Qurtubi kalau enggak salah bilang dua. Ya, dua. Baik, barakallahu fikum. Ya, intinya antara dua atau tiga. Wa nufikha fis-suri fa idahum min al-ajdas, ay al-qubur. Ya. Baik. Dan apa namanya, ditiupkan sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dari ajdas, yaitu dari kuburan. Ila rabbihim yansilun, menuju Rabb mereka. Ya, segera menuju Rabb mereka. Qalu, mereka mengatakan, ya wailana man ba'asana min marqadina, kata mereka, duhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Ya, ingat mereka di dunia, hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, ini berarti yang dijanjikan oleh Allah dan yang Maha Rahman, berarti benar apa yang ya dikatakan oleh para rasul. Al-mursalun itu rasul, mursal, karena rasul bimakna isi maf'ul. Nah, mursal, fallahu qadirun ala kulli syai', ya, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa hadha raddun 'alal kuffar, dan ini adalah sanggahan bagi orang-orang kafir. Alladzina yu'jizuna Allah an ihya'il mauta, ya, yang mereka menganggap bahwa Allah enggak mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Wa i'adatihim kama kanu, dan mengembalikan mereka seperti sedia kala. Ya. Makanya orang yang mengingkari ini kafir, za'mal ladzina kafaru alla yub'atsu. Allah sebut kafir, orang-orang kafir. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Qala ta'ala yahsabul insan allan najma 'idhamah. Ya, apakah manusia menyangka bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka yang telah hancur? Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ya. Tidak, sekali-kali tidak demikian. Bahkan kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya yang sempurna. Ya. Yauma yakhrujuna minal ajdas. Ajdas tadi apa? Ajdas? Kuburan. Ya. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari ajdas, kuburan, siraan secara cepat. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Ya, seakan-akan mereka ya, apa namanya, seakan-akan mereka nusuk, yufidun, nusuk, nusuk itu ibadah ya, ya, seakan-akan mereka pergi kepada ya, berhala-berhala mereka sewaktu di dunia. Hadhihi kudratullah wa iradatuhu wa masyiatuhu, ini adalah kudrat kekuasaan Allah, kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. La yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Lakin ba'dul makhlukin yaqisullaha, namun sebagian makhluk menganalogikan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya. Fayastabi'idu al-ba'sa, maka mereka menganggap jauh itu hari kebangkitan, menganggap jauh dari akal. Mereka menganggap mustahil hari kebangkitan itu. Ya, li'annahu fi nadarihi mustahil, karena dalam pandangan dia itu mustahil. Wala yanzuru ila qudratillah, mereka tidak melihat ya kepada kudrah Allah, Allah yang Maha Mampu. Walam yaqdirullah haqqa qadri, maka mereka berarti tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa hada minal jahli billahi azza wajal, berarti ini adalah termasuk kebodohan ya akan terhadap Allah azza wajalla. Summa qala al-musannif rahimahullah taala, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Nah, ini penting nih. Allah mazala, ya, tempatnya kana, ya. Allah senantiasa atau tetap, ya, bisifatihi, ya, dengan sifat-sifatnya yang qadiman, qadiman sejak dahulu. Dia tetap Allah dengan sifat-sifatnya sejak dahulu. Qabla khalqi, sebelum, ya, Allah menciptakan makhluknya. Jadi Allah sudah punya sifat-sifat qadiman dahulu sebelum Allah menciptakan makhluknya. Allah sudah maha mencipta, sudah punya sifat mencipta, dan sudah punya nama Al-Khaliq sebelum Allah mencipta. Yang pertama yang kali Allah ciptakan apa? Ash, itu yang Allah kabarkan, ya, itu yang Allah kabarkan. Allah punya sifat, ya, punya nama Ar-Razzaq dan punya sifat memberi rezeki sebelum Allah memberi apa, menciptakan makhluk dan memberikan rezeki kepada Allah sudah punya sifat ilmu, punya nama Alim. Bangga itu sejak dulu. Allah sudah punya nama Ar-Razzaq, sudah punya sifat memberi rezeki sebelum Allah ciptakan Musleh untuk Allah kasih rezeki kepada Musleh. Sebelum Allah ciptakan Adam, sebelum Allah ciptakan Ars, sebelum Allah ciptakan air, sebelum Allah ciptakan kolam, sebelum Allah ciptakan langit bumi, sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi. Apakah malaikat, jin, setan, manusia? Nah. Ya. Jadi Allah sudah punya sifat itu. Paham sini? Prolog, ya? Ya. Dari Syekh. Nah, topik baca itu. Kencang yang cara ini. قال الشارح رحمه الله تعالى تقدم قول المصنف قديم بلا ابتداء. طيب ini telah disebutkan dalam perkataan musannif rahimahullah taala qadimun bila ibtida'in. Allah yang maha qadim. Namun ini enggak ada nama Allah qadim, ya. Yang terdahulu tanpa ada permulaan. Terus bahwa subhanahu wa ta'ala laisa qablahu syai'un wa ma'na dhalika annahu muttasifun bisifatil kamal fa sifatuhu takunu azalan wa abadan. Baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Wa ma'na dhalik, maknanya itu apa? Makna hal tersebut adalah annahu muttasifun bisifatil kamal. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Fasifatuhu takunu azalan wa abadan. Maka sifat Allah itu, ya, bersifat azalan, azali, tanpa ada permulaan, wa abadan, dan abadan tanpa ada akhir. Ngerti sini, ya? Nah, padahal terus kama annahu awwalun bila bidayatin fakadzalika sifatuhu fa innaha takunu tabi'atan lahu subhanahu. Ah, sebagaimana Allah awwalun bila bidayah, Allah maha awal tanpa ada permulaan. Maka berarti demikian pula sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu semuanya, ya, mengikuti zat-Nya subhanahu wa ta'ala. Terus fa hiya awaliyatun bi awaliyatillahi subhanahu wa ta'ala. Falam takun awwalan bila sifatin thumma hadatsat lahu sifatu ba'da dzalik. Kama yaquluhu ahlud dalali alladziina yaquluna lam takun lahu sifatun fil azali tsumma kanat lahu sifatan sifatun. Baik. Pokoknya kalau ada isim kana dan akhwatnya, kemudian setelahnya itu ada jar majrur, ada dzaraf, ya enggak mungkin jar majrur atau dzaraf ini jadi isim kana, ya. Berarti yang setelah jar majrur atau dzaraf itu ada isim. Isim itu adalah isim kana atau akhwat. Paham kan itu sini? Tadi siapa? Fakhruddin juga, biru kan? Siapa? Muslim. Nah. Oke, begitu. Ya. Kana fil fasli Ahmad. Enggak mungkin Ahmada. Ahmadu. Ahmada jadi apa? Khobar kana. Terus fil fasli, ya, mana isim kana? Enggak nyambung begitu. Ya. Pokoknya ada kana, akhwat kana, setelahnya ada yang mereka enggak mungkin jadi isim kana. Dzaraf atau jar majrur. Ya, maka isim setelah dzaraf atau jar majrur itu itulah isim kana. Ya, tadi laisa alaihi ahadun, maka pasti ahadun. Misalkan begitu. Ya. Tabarakallah fiik. Dari mana topik bacanya tadi itu? Fahiya awwaliyatun. Maka sifat-sifat Allah itu ya apa namanya? Awwaliyah. Awal bi awliyatillah, sesuai dengan ya, apa namanya? Awal permulaan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun awwalan bila sifatin. Ya. Maka Allah tidaklah, Allah itu ya maha awal tanpa sifat, enggak mungkin. Tsumma hadasat lahu sifatu, kemudian baru terjadi sifat-sifat Allah ba'da dzalik, setelah itu. Kama yaquluhu ahlud dalal, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang bodoh. Ya, kata mereka nanti sifat-sifat Allah itu ada setelah keberadaan Allah. Ya, enggak demikian. Emangnya makhluk? Kalau makhluk iya, innal insana lam yulad aliman. Allah, manusia itu kan enggak dilahirkan dalam keadaan berilmu, enggak punya sifat ilmu ya? Setelah belajar akhirnya punya sifat ilmu. Nah, itu manusia. Kalau Allah enggak, Allah azali, keberadaan Allah azali, tanpa diawali oleh permulaan. Ya, tidak diawali oleh ketiadaan. Kalau makhluk gitu, diawali oleh ketiadaan, pas ada dia baru dia punya sifat, sifat ada gitu. Sifat wujud. Baru nanti dia belajar, nah, sifat ilmu. Dia bisa dengar, sifat sama. Dia bisa ngelihat, sifat basar. Sebelumnya dia gak punya sifat itu, orang dia gak ada. Kalau Allah Al-Khaliq gak demikian. Ya, jadi jangan pernah berpikir kapan ya permulaan Allah. Gak boleh kita berpikir demikian. Ya, kita berpikir itu dengan keimanan. Ya, laisa qablaka syai' antal awwal. Laisa qablaka syai', engkau adalah Allah yang maha awal, tidak ada sesuatu apapun sebelum kau. Udah. Allah azali. Ya. Berarti zat Allah dari dulu dan keberadaan zat Allah pasti diikuti oleh sifat-sifat. Ya. Sifat-sifatnya. Ngerti enggak sih? Ya. Jangan berpikir dengan pikiran kaum ahli mantik, kaum falsafat. Oh, kalau begitu. Enggak ada. Ya, ngapain kita berpikir itu? Kita cuma tugas kita mengimani aja kok. Ngerti sini ya? Barakallahu fiik. Orang-orang sesat kayak begitu. Nah, dia mulai berpikir. Kita enggak demikian. Mana lagi tadi? Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan lam takun lahu sifatun fil azal, kata mereka. Di azali Allah enggak punya sifat, kata mereka. Di masa azali. Ya. Summa kanat lahu sifatun, baru nanti Allah punya sifat. Ya. Terus li alla yalzama ala dhalika ta'addudil alihati. Ta'addudu fa'il dari yalzam. Ta'addudul alihati. Kama yas'umuna au ta'addudul qudama'i. Taib. Kenapa mereka mengatakan Allah punya zat dulu baru sifat, kata mereka ini? Hah? Kenapa alasannya nih cok dari cok. Ya. Ya. Supaya hal ini tidak berkonsekuensi ada ta'addud berbilangnya apa? Ya, alihah Tuhan kata mereka. Kama yaz'umun au ta'addudul qudama. Ya, atau berbilangnya sesuatu yang terdahulu. Nah, ini bodohnya mereka ini, memisahkan antara zat dan sifat. Padahal para ulama punya kaidah al-kalam fi zat far al-kalam fi sifat far'un al-kalam fi zat. Membicarakan tentang sifat Allah itu bagian dari cabang dari berbagian dari berbicara tentang zat Allah sepaket. Kalau zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga bukan makhluk. Begitu. Paham enggak sini? Zat Allah itu azali, sifat Allah juga demikian. Nama-namanya juga demikian. Ya, karena di antara sifat-sifat Allah itu diambil dari nama-nama Allah. Ada juga sifat-sifat Allah yang tidak diambil dari nama Allah. Tapi setiap nama pasti mengandung sifat. Bukan sebaliknya, setiap sifat pasti mengandung nama. Kan bukan begitu? Nah, terus lanjut. Wa takunul asna' was sifatu syarikatan lillahi fi awaliyatihi. Baik. Nah. Masya Allah. Ya, ini klaim mereka ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa takunul asma' wa sifat syarikatan lillahi fi awaliyatihi. Ya. Dan nama-nama serta sifat Allah itu ya berserikat. Ya. Berserikat dalam awalnya. Terus lanjut. Fanaqul. Fanaqulu ya subhanallahi hada yalzamu alaihi an yakuna Allah naqisun. Ah ini. Baik. Ta'ala Allah. Kita katakan kata Syekh Shalih Al-Fauzan subhanallah. Ini lazimnya berarti konsekuensinya Allah itu kurang dong, ya. Allah itu kurang. Ta'ala Allah maha tinggi Allah fi fatratin. Ya, ini lawazimnya. Ya, ini batinul ya. Batilnya konsekuensi itu berarti menunjukkan batilnya ucapan tadi. Karena konsekuensinya batil, berarti ya. Lazimnya itu batil. Malzumnya batil. Apa yang diilzam tadi? Ya, terus lanjut. Tsumma hadatsat fi fatratin tadi udah diterjemahin. Ya. Ah, baik. Subhanallah ini berarti Allah memiliki sifat kurang, ya, maha tinggi Allah, fi fatratin dalam suatu fatrah, dalam suatu masa. Itu di masa di mana? Di tadi ketika Allah punya zat, belum punya sifat, entar dulu sifatnya. Berarti kan kurang. Ya enggak? Ada suatu zat yang wujudnya ada, tapi sifatnya nggak ada. Kurang apa enggak? Kurang. Anak bayi ini wujudnya ada nih. Oe, oe, oe. Nggak punya sifat mendengar. Nggak punya sifat melihat. Nggak punya sifat ilmu. Nggak punya sifat qiyam. Berdiri aja nggak bisa. Duduknya nggak bisa. Julus aja nggak bisa. Ya, nggak punya sifat kuah. Ya enggak? Nggak punya sifat kekuatan. Gendong salah dikit, kecengklak. Lehernya nggak dipegangin dikit, ngampleh. Tahu ngampleh? Ah, gitu lah. Ya, kurang. Baik. Ya. Nah, ini makhluk apa sesuatu zat yang enggak ada sifat kayak begitu. Ya, kayak begitu. Ya. Ini handphone topik ini. Ada zatnya. Ya, ada zatnya, tapi dia enggak punya sifat kawi. Kita banting hancur ini. Mau coba dibuktikan? Enggak ya. Terus lanjut. Tsumma hadatsat lahul sifatu wa kamula biha. Ta'ala amma yaquluna wa la yalzamu min kidami sifati kidamul arbabi. Kidamu wa la yalzamu min kidami sifati kidamul arbabi. Baik, perhatikan. Ya. Tsumma hadatsat lahu as-sifat. Ya, ini kan konsekuensinya nih. Ya, kemudian baru Allah memiliki sifat-sifat, terjadi sifat-sifat bagi Allah wa kamula biha. Ya, dan baru menjadi sempurna. Ya, ta'ala ta'ala amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wala yalzamu min kidami sifat kidamul arbab. Kan mereka mengingkari kidam sifat ya. Ya, sifat Allah itu dahulu mereka ingkari. Kenapa? Konsekuensinya nanti berarti Rabb-nya juga berbilang dong gitu. Nah, padahal tidak mengharuskan ya. Ya, yes, kodimnya sifat itu berarti kodim apa? Ada juga kodim kodim Rabb-Rabb. Kodim Rabb-Rabb semisal memiliki sifat-sifat yang banyak tadi. Enggak demikian enggak berbilang. Yang memiliki sifat-sifat itu ya wahid, ahad, Allah wahad. Ya Allah satu aja. Terus lanjut. Lianna sifati laisat say'an ghairul mausufi fil khariji. Tabarakallahu fikum. Karena sifat-sifat bukan sesuatu yang kharij, yang lain dari yang memiliki sifat-sifat di luar zatnya. Terus innama hiya ma'anin qa'imatin bil mausufi. Qa'imatun ma'anin isim manqus. Ketika ya-nya dihadap ganti kasrot ta'in. Innama hiya ma'anin di khobar dari hiya qa'imatun berarti itu apa i'rabnya? Ya. Na'at dari ma'anin. Karena ma'anin jamak ya dari makna jamak ghairu aqil. Dia hanyalah makna-makna. Ya. Tapi sifat-sifat tersebut makna-makna qa'imatun bil mausuf. Ya. Ya, yang ada yang berdiri yang diperuntukkan untuk zat yang disifati tadi. Terus laisat sayyan mustaqilan 'anil mawsufi. Taib, laisat mustaqilan. Dia sifat-sifat tadi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi sesuatu yang disifati bukan, tapi sifat itu bagian dari zat yang disifati. Ngerti enggak sini? Ya. Terus fa idza qulta matalan fulanun sami'un basirun 'alimun faqihun lugawiyyun nahwiyyun. Fahal ma'na hadha anna al-insana sara 'adadan min al-ashkhasi. Nah, baik. Apabila Anda katakan fa idza qulta, oh si fulan itu basir, dia mau mendengar, mau melihat. Alim, faqih, dia orang alim, faqih, lugawi, ahli bahasa, nahwi, ahli mahu. Fahal ma'na anna hadal insan sara adadan, apakah maknanya orang ini dia jumlahnya berbilang? Gitu. Nah, enggak kan? Kita katakan manto, ya, zu ilmin, zu fadlin, zu malin, ya, zu apa lagi? Manto. Hah? Zu da'ifin. Zu lemesin. Ya. Mantok zu lemesin. Ya. Apakah kita katakan ini berarti ta'adudul ashkhas? Enggak. Orangnya cuma satu. Mantok kawiyun. Mantok zu malin. Ya. Zu lemesin. Lemes da'if. Ya, da'if. Ya. Doib itunya, jisimnya, ah kuat ya, suruh angkat barbel coba ntar 40 kilo aja, paling kelepok-kelepoknya. Nah, berarti kan apakah berbilang tuh tadi? Enggak, orangnya tetap satu ya, mantok itu, si mantok, ya mantok, eh, zumalin, zupadlin, ya doifun, ya gitu kan. Ya. Da'ifun, ya kak, dia ya. Zu ilmin, masya Allah, ya. Zu lemesin, ya. Berarti orangnya mana tuh? Ya mantok atau mantok aja. Enggak ta'adudul, ta'adudul mausuf. Enggak sih, ya, ya, taib. As-sifat allati ya, zakartuha, sifat yang tadi saya sebutin li mausufin wahidin, untuk satu zat yang disifat, disifati. Ya, ala wa huwa ar-rajul alladhi ya, ismuhu mantu. Itu orang yang tadi namanya siapa? Mantu. Lahu sifatun. Baik. Nah, namun zatnya orangnya satu. Ya. Zatnya satu. Baik. Syaribu kapal api. Nah, sang peminum kapal api. Bukan kohwah itu. Bukan kohwah. Baik, mana lagi tadi? Lanjut. Fala. Fala yalzamu min ta'addudis sifati ta'addudil mausufi. Ta'addudu. Ta'addudil mausufi. Maka tidaklah berkonsekuensi berbilangnya sifat, berbilangnya yang disifati. Terus. Kama yaquluhu ahlu ashabud dalal. Ah, kama yaquluhu ashabud dalal. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang sesat. Terus. Allah Subhanahu wa taala laisa li sifatihi bidayatun kama annahu laisa li dzatihi bidayatun. Fayusifu bi annahu al-khaliq. Fayusifu bi annahu al-khaliq daiman wa abadan. Wa amma af'aluhu subhanahu fahiya qadimatun naw'in hadisatul ahadi. Tayyib, barakallahu fiik. Ya, fa Allah subhanahu laisa li sifatihi bidayatun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak ada permulaan dalam sifat-sifatnya. Sebagaimana zatnya azali, sifatnya juga azali. Kalau kita katakan ya Allah apa namanya? Huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu laisa qablaka syai'un, laisa qabla dzatillah syai'un. Kadzalika naqul, demikian pula kita katakan laisa ya. Laisa qabla sifatihi syai'un, begitu. Enggak ada sebelum sifat-sifat Allah apapun gitu. Sama zat Allah selalu menyertai sifat Allah. Sifat Allah selalu menyertai zat Allah. Paham gak sini? Kama annahu laisa li dzatihi bidayatun, sebagaimana pada zat Allah enggak ada sesuatu, enggak tanpa ada permulaan. Demikian pula sifat Allah tanpa ada permulaan. Fa yusafu bi annal khaliqu daiman wa abada. Maka Allah disifati. Ya, disifati dia dengan ya, disifati dengan bahwasanya dia Maha Pencipta selama daiman wa abada. Selama-lamanya. Terus, ya. Jadi nanti ya, ketika Allah belum menciptakan ya, apapun, kan yang Allah kabarkan tadi, Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah ars, lewat yang lain kolam, namun yang sahih ars. Ya. Allah ya, yang pertama kali menciptakan makhluk adalah apa? Ars. Ada kemungkinan gak Allah menciptakan sebelum ars? Ada aja kemungkinan. Tapi yang Allah kabarkan adalah ars. Nah, sebelum Allah ciptakan ars, Allah sudah punya sifat al-khalaq. Mencipta. Allah sudah dinamakan Al-Khaliq. Ini azali, sifat dan nama Allah. Nanti di akhirat abadi itu. Abadi. Allah tetap punya nama Al-Khaliq, punya tetap punya sifat Khalq. Paham enggak sini? Ya. Ngerti? Inilah maksud dari perkataan ya musannif rahimahullah taala, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqi. Gitu. Wa ma af'aluhu subhanahu fahiya qadimatun nau. Adapun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadimatun nau, qadimah nau. Ya. Jenisnya itu qadim. Hadisatul ahad. Ya. Hadisatul ahad. Nah ini. Ya, jadi jenis perbuatan Allah qadim. Jenisnya qadim sejak dahulu. Tetapi baru terjadi hadisah ahad. Ahadnya itu apa namanya? Bilangan-bilangannya baru terjadi sekarang gitu. Tapi naunya qadim. Allah Maha Mencipta, Maha memberi rezeki pada muslim itu qadim. Tapi entar duhur Allah memberikan rezeki pada muslim nasi kotak. Ya, insyaallah ya. Nah, nasi kotak gitu kan. Enggak, ntar maghrib lah. Maghrib, nasi kotak gitu. Nah, itu hadisah, kan baru. Ahadnya, ahadnya, yaitu apa namanya, jenisnya, secara sendiri-sendirinya, baru. Tapi jenis, naunya, itu udah dikodim. Ahadnya, satuan-satuannya, baru. Satuan-satuannya. Ini dari aspek rezeki. Ya. Allah Subhanahu wa taala mutakallimun qabla ayasdura minhul kalam. Maka Allah Maha berbicara sebelum muncul ya. Sebelum muncul kalam dari Allah. Khaliqun qabla ayasdura minhu al-khalqu. Allah Maha mencipta sebelum muncul ada ciptaannya. Wa amma annahu yatakallam wa yakhluqu. Adapun Allah berbicara dan menciptakan, fahadhi af'alun mutajaddidah wa hakada. Maka adalah perbuatan-perbuatan yang berulang dan seterusnya demikianlah demikian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Ibnu udah datang ya. Ya, padahal